السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله خصوصنيا أنتم para santri karena ini pelajaran sesungguhnya pelajaran resmi para santri karena online. Barakallahu fiikum, ini melanjutkan yang tersisa sedikit kemarin tentang masalah nahil mushtari an bai'it ta'am qabla qabdihi. Lanjutkan pembahasan dalam bab larangan seorang pembeli menjual barang beliannya sebelum dia kuasai. Saya ulangi terjemahannya. Larangan seorang pembeli yang telah memberi barang kemudian menjual barang tersebut dalam keadaan belum menguasainya atau belum menggenggamnya. Sudah dibahas beberapa pendapat dari para ulama setelah kita bacakan hadis man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Siapa yang membeli makanan, maka jangan dijual sampai dia benar-benar memastikannya. Yastawfiyahu, artinya memastikan timbangannya atau takarannya. Apakah benar-benar sekian kintal? Apakah benar-benar sekian kilo? Atau yang ditakar? Apakah benar-benar sekian wasak? Atau benar-benar terbukti sekian liter dan seterusnya? Dalam lafaz lain disebutkan hatta yaqbidahu. Seorang yang membeli ta'aman, yakni biji-bijian, gandum, beras dan sebagainya, maka jangan dijual sampai yaqbidahu. Lafaz kedua kalimatnya yaqbidahu, sampai menggenggamnya. Yang tadi sampai memastikannya, yang ini sampai menggenggamnya. Berarti ada dua lafaz. Dan sudah kita bahas dalam syarahnya, ternyata ada lafaz-lafaz lain lagi yang akhirnya menyebabkan beberapa ulama berbeda pendapat sedikit. Sebagian menganggap bahwa itu khusus untuk makanan saja, untuk kurma, beras, gandum, dan seterusnya. Sebagian lain menyebutkan dengan am bahwa semua barang yang dibeli tidak boleh dijual sebelum dia kuasai, sebelum dia pegang, sebelum dia genggam, sebelum dia pastikan. Dan kemudian kita bacakan dalil-dalilnya. Mudah-mudahan masih ingat. Silahkan mendengarkan rekaman yang sebelumnya. Bahwa dibawakan pendapat-pendapat para ulama tersebut sampai pada kalimat wahadihi ahadith ta'ummul jazaf wa ghairihi ma'anna hadis ibn Umar nassun sarihun bil jazaf. Di dalam salah satu lafaz hadis disebutkan man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Siapa yang membeli makanan, maka jangan dijual sampai dia menggenggamnya. Hadis ini umum pada semua perkara atau semua barang yang dibeli, apakah yang juzaf ataupun yang selain juzaf. Artinya apakah yang dihitung atau yang ditakar atau yang ditimbang. Ma anna hadis Ibn Umar nassun sarihun bil juzaf. Walaupun hadis Ibn Umar sangat jelas pada perkara juzaf. Mana hadis Ibn Umar? Hadis Ibn Umar mengatakan kanu yabta'una at-ta'amal juzaf au juzafan bi a'la as-suqi fanahahum Rasulullah sallallahu an yabi'uhu hatta yanquluhu. Perhatikan kalimatnya. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, dulu mereka menjual makanan tadi dalam keadaan juzafan, tidak ditimbang, tidak dihitung, sekian, sekian, sekian gitu saja, atau diambil barangnya sekian tanpa tahu berapa kilo, tanpa tahu berapa liter. Fanahahum Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW melarang menjualnya sampai memindahkannya. Saya ulangi kalimat terakhirnya. Fanahahum Rasulullah SAW an yabi'uhu hatta yanquluhu. Rasulullah SAW melarang mereka untuk menjualnya, ini menjualnya kembali setelah membeli. Hatta yanquluhu, sampai memindahkannya. Perhatikan barakallahu fikum, kita mendapatkan kalimat baru. Itu kalimat sampai memindahkannya. Berarti apa sesungguhnya penguasaan barang? Memastikan timbangannya dan takarannya. Termasuk penguasaan barang adalah menggenggamnya. Ternyata di sini satu lagi kalimat, yanquluhu. Penguasaan barang adalah dengan memindahkannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, perlu perhatian yang lebih dalam bab ini, karena memang kalimatnya berbeda-beda dalam hadis, tetapi kalau digabungkan menjadi satu, bisa diterjemahkan dengan penguasaan barang. Dia tahu jumlahnya, dia tahu takarannya, sudah dipegang oleh dia, sudah dikuasai, sudah dipindahkan, sudah digenggam, kalau bisa digenggam, ila akhirnya. Maka tidak boleh langsung dijual sampai benar-benar dia kuasai atau dia genggam atau dia pegang, barakallahu fikum. Wa hadhil adillah la tunafi hadis Ibn Umar. Maka dalil-dalil yang lain tidak bertentangan dengan hadis Ibn Umar ini. Hadis Ibn Umar disebutkan juzaf. Apa juzafan? Tidak ditimbang, tidak ditakar. Tetapi juzafan begitu saja. Apakah menjualnya seember atau menjualnya sekarung, berapa tidak tahu, berapa kilo, berapa liter, barakallahu fikum, atau barang-barang yang memang tidak ditimbang, barang-barang yang memang tidak ditakar, hanya dihitung saja per biji misalnya 5 buah dan seterusnya. Qala, dikatakan selanjutnya dalam syarahnya, hadhil adillah la tunafi hadis Ibn Umar. Dalil-dalil ini tidak bertentangan dengan hadis Ibn Umar dan Abu Hurairah. Alladaini istadalla bihimal malikiyah. Tidak bertentangan dengan hadis Ibn Umar, tidak bertentangan dengan hadis Abu Hurairah, yang malikiyah memakainya sebagai dalil. Liana thubut wujubul qabdi fil makili wal mawzun la yastalzim adam thubutil hukum fi ghairihi. Perhatikan ucapannya, ucapan malikiyah. Karena sabitnya, kokohnya kewajiban untuk menggenggam, ini menguasai barang, dalam masalah makanan yang ditakar dan ditimbang, tidak menjadikan bukti kalau yang lain tidak perlu. Mudah-mudahan dipaham. Saya ulangi lagi terjemahannya ini yang lebih enak, yang lebih difaham. Bahwasanya perintah wajibnya menguasai barang pada sesuatu yang ditimbang dan ditakar bukan berarti yang lainnya tidak disuruh. Paham ya? Artinya bukan berarti yang tidak ditimbang dan tidak ditakar tidak disuruh untuk penguasaan barang. Tidak ada bukti itu. Artinya tidak ada mafhum dari hadis yang seperti itu. Oh, kalau di sini disebutkan tentang yang ditimbang dan ditakar, berarti yang tidak ditimbang dan tidak ditakar tidak perlu penguasaan barang. Ini kesimpulan yang salah. Mengapa? Karena ada hadis tadi yang mengatakan, kata Ibn Umar, mereka menjual makanan tersebut juzafan, tanpa ditimbang, tanpa ditakar. Barakallahu fikum. Ternyata sama. Kata Nabi, jangan dijual sampai kau pindahkan. Jangan dijual sampai kau pindahkan ke tempatmu, artinya penguasaan barang juga. Berarti diperintahkannya pada yang ditimbang, pada barang yang ditakar, bukan berarti tidak diperintahkan pada barang-barang yang lain. Barakallahu fikum. Wa adillatu hataini ta'ifataini tadullu bimafhumihima ala ikhtisasi man'il bai'i fi at-ta'ami sawa'un akana makilan aw mawzunan kama huwa madhhabul malikiyah. Maka dalil-dalil dari dua kelompok ulama tadi menunjukkan dengan pemahamannya, khususnya perintah ini atau larangan menjual sebelum menguasai, dikhususkan pada masalah makanan, apakah yang ditimbang ataupun yang ditakar. Sawa'un akana makilan au mauzunan, sama saja apakah yang ditakar atau yang ditimbang, sebagaimana madhabnya Malikiyah. Sama juga awhumal juzaf aydan, sama juga pada penjualan makanan yang tidak ditakar dan tidak ditimbang. Nih, saya punya kurma sekian, satu gunung misalnya, sudah ditaruh di tempat tertentu, enggak diketahui berapa jumlahnya, berapa takarannya, berapa timbangannya, tidak diketahui. Nih, kurma saya, siapa yang berani sekian, siapa yang berani sekian. Berarti itu juga termasuk di dalamnya. Kama huwa madhabul ladina ba'dahum, sebagaimana madhab para ulama yang setelahnya. Walakin mafhumul laqab walaysa bihujjah walau faradna maji'uhu fa'inahu la yuqawi mantuqal hadith. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan tetapi mafhum dari laqab, mafhum artinya yang dipahami dari hadis, itu tidak bisa menjadi hujjah. Kita pernah dengar kalimat dari para ulama, mafhumul qawl laysa bil qawl, kesimpulan dari ucapan itu bukan ucapan, itu kesimpulanmu. Kadang bisa benar, kadang bisa salah. Contoh ya, ketika saya menyatakan yang sudah makan masuk ke kelas, apa mafhumnya? Yang belum makan tidak masuk ke kelas, kan begitu? Itu mafhum namanya. Yang sudah makan masuk ke kelas, itu gurunya bilang begitu. Nah, murid-murid berkata, berarti yang tidak makan tidak perlu masuk ke kelas. Salah. Belum tentu benar itu kesimpulan. Bisa jadi yang dimaksud oleh gurunya melihat sebagian mereka masih makan. Kalau yang belum makan sudah otomatis masuk kelas, tetapi yang masih makan dikasih muhlah, dikasih kesempatan untuk menyelesaikan. Makan dulu, kalau sudah makan maka masuk. Yang sudah makan masuk. Barakallahu fiikum. Berarti kesimpulan itu hati-hati. Kesimpulan satu ucapan itu bukan ucapan itu sendiri. Tapi sekarang kita contohkan dengan apa yang berkait dengan hadis kita yang kita bahas. Kalau ada kalimat dalam hadis, makanan yang ditimbang dan ditakar, siapa yang membeli makanan yang ditimbang dan ditakar, maka jangan dijual sampai dia memastikan timbangannya dan takarannya. Titik. Baik, apakah ada kesimpulan? Berarti yang tidak ditimbang dan tidak ditakar gak perlu penguasaan barang. Itu kesimpulanmu. Itu kesimpulanmu. Mantuk, mantuk lebih kuat daripada mafhum. Kesimpulanmu namanya apa? Mafhum. Mafhum laqab walaysa bihujjah, tidak bisa jadi hujjah. Mengapa? Mantuk lebih kuat. Apa mantuk? Dalam hadis lain terucap dengan nassan sharihan, terucap dengan kata-kata yang jelas, Rasulullah SAW memerintahkan pula pada juzafan, seperti dalam hadis Ibnu Umar tadi, mereka menjual juzafan tanpa ditimbang, tanpa ditakar. Kata Nabi, jangan dijual sampai dia pindahkan ke tempatmu, pindahkan semua baru dijual. Itu juga penguasaan barang. Barakallahu fikum. Berarti kesimpulan tadi tidak tepat. Oh, berarti yang tidak ditimbang, tidak ditakar enggak perlu penguasaan barang. Kata siapa? Ada hadis lain yang sangat jelas dan tegas. Demikian pula dalam lafaz-lafaz yang lainnya. Barakallahu fikum. Walau faradna maji'uhu, kalau kita anggap bisa disimpulkan begitu, berarti yang tidak ditimbang, tidak ditakar enggak perlu ada penguasaan barang. Fa innahu la yuqawil mantuqal hadis, kalaupun bisa disimpulkan seperti itu, tidak bisa mengalahkan mantuqul hadis, tidak bisa mengalahkan hadis-hadis yang terucap dengan jelas bahwa yang tidak ditimbang, tidak ditakar pun disuruh untuk penguasaan barang. Allati istadalla bihal Hanafiyah wa Syafi'iyah, sebagaimana yang disebutkan dalam dalil-dalil yang dipegang oleh Hanafiyah dan Syafi'iyah. Ammal ahadith, ammal adillah al-masyhur min madhabil Hanabilah, dalil-dalilnya pendapat Hanabilah yang masyhur, fahiyya mafahim ahadits at-ta'am, maka itu apa yang dipahami dari hadis ta'am ayuban. Li'annaha nassat 'alaih, karena dalilnya berbicara tentang makanan yang ditimbang dan ditakar. Fadalla 'ala anna hadzal hukm maqsurun 'ala at-ta'am. Kemudian disimpulkan berarti yang disuruh untuk penguasaan barang hanya pada makanan saja. Wa anna qasrahu 'ala ma yuba'ul bil qil wal wazn li'annahu huwal jari ghaliban. Bahwa khusus pada perkara makanan-makanan yang ditimbang dan ditakar, karena itu yang umum terjadi di saat itu. Wallahu ta'ala a'lam. Berarti pendapat yang menyatakan khusus pada makanan, khusus pada barang yang ditimbang dari takar, ini tidak kuat pendapatnya, karena Rasulullah SAW menyebutkan seperti itu, ditimbang, ditakar dan sebagainya, karena keumuman jual beli saat itu seperti itu. Tetapi barakallahu fikum, kalau ada seorang yang memasukkan kurmanya di satu ember, gak tahu itu jumlahnya berapa kilo, berapa liter, mengatakan, nih saya jual seember ini sekian, boleh apa gak boleh jual beli seperti itu? Boleh. Tapi penguasaan barangnya bagaimana? Apakah ditimbang ulang? Tidak ada kata-kata saya jual 10 kilo. Bagaimana memastikan 10 kilo? Gak ada kata-kata saya jual 10 liter. Bagaimana dipastikan 10 liter? Maka gak perlu dipastikan, berarti gak perlu penguasaan barang. Salah. Pindahkan itu tadi ke tempatmu, dan itulah qabdahnya. Itulah penguasaan barangnya, memindahkannya ke tempatnya. Barakallahu fikum. Ini semua pasti-pasti ada hikmahnya. Mengapa Rasulullah SAW melarang untuk menjual barang yang dibeli sampai betul-betul dikuasai? Ikhwan ibnina azakumullah, dikatakan walima ruwiya an Ibnu Umar, dan juga karena apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, madatis sunnah annama adrakathu as-safqah habban majmu'an fahuwa min malil mubta'. Dan juga karena apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, disebutkan madatis sunnah, sunnah telah berjalan, bahwa siapa yang sudah mengambil dengan tangannya biji-bijian yang sudah terkumpul, maka itulah harta atau itulah barang miliknya yang dibeli. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Perhatikan baik-baik. Telah lewat sunnah, telah berjalan sunnah, bahwa apa yang sudah dipegang oleh tangan seseorang pembeli, maka itu adalah milik dia. Barakallahu fikum. Ketika jual belinya tidak ditakar, tidak ditimbang, maka bagaimana bukti kalau ini adalah punya dia, punya pembeli? Hah, ini saya jual nih, kurma saya itu, kurmanya banyak di situ. Yang mana ini, yang di sebelah sini? Maka harus ada perbedaan atau pembedaan antara yang dibeli dan yang tidak dibeli. Maka kalau itu pakai ember misalnya, maka pindahkan embernya ke depan. Ini saya beli, berapa? Sekian. Pembelinya tidak tahu, penjualnya tidak tahu itu berapa kilo, berapa liter. Pokoknya ember ini tadi dan korma yang sudah kami pindahkan ini adalah punya saya. Harganya sekian, saya bayar. Kalau sudah disepakati dengan harganya, maka itu adalah milik pembeli. Taib, berarti bagaimana penguasaan barangnya, karena tidak dikilo, tidak ditakar, penguasaan barangnya dengan dipindahkan. Ikhwan ibnina azakumullah wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Demikian hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari secara muallak, sedangkan mubta' adalah musteri, pembeli. Thumma addaw hadal hukum ila kulli ma yahtaju ila haqqi tawfiyah. Kemudian bergeser hukum ini tidak hanya pada yang juzafan, tidak hanya pada yang ditakar dan timbang, tetapi pada semua barang yang dibeli. Harus ada penguasaan barang. Kalau bisa digenggam, genggam barang itu. Bayar. Setelah kamu genggam, baru silahkan kamu jual ke tempat lain. Kalau bisa dipindah, pindahkan. Mungkin digenggam tidak bisa karena besar, pindahkan. Angkat, pindah ke tempat lain. Itu penguasaannya. Kalau gak bisa dipindah, seperti beli kebun atau beli gedung atau beli, maka pegang kuncinya misalnya, atau kunci gerbangnya, atau kamu kuasai dengan memegang kertas-kertas yang merupakan surat-suratnya. Ila akhirih. Ini barakallahu fikum, berarti berbeda-beda masalah penguasaan barang. Naam, berbeda-beda. Makanya dalam hadis kadang disebut qabdhah, menggenggam, kadang disebut istifa, yastawfi, memastikan jumlah. Kadang disebutkan dengan yanquluhu, memindahkannya. Maka semua yang harus dipastikan jumlahnya, pastikan jumlahnya. Seperti mimma bi'a bikilin, kalau pada perkara yang ditakar, maka pastikan takarannya. Awaznin, atau kalau dengan timbangan, pastikan timbangannya. Atau addin, dengan dihitung, pastikan jumlah hitungannya. Saya beli 10, coba lihat berapa, 1, 2, 3, 4, oh betul 10. Audar'in, apa yang diukur dengan panjang, berapa dira', seperti membeli tali misalnya, berapa meter, 100 meter, ya dihitung, betul-betul 100 meter. Aubi'a bisaf, bisifah, atau membeli bukan dengan takaran, bukan dengan timbangan, bukan dengan hitungan, tetapi dengan sifat. Saya membeli yang begini, yang begini, yang begini. Kamu kuasai, kamu lihat. Apakah betul seperti yang kamu sifatkan? Harus itu. Jangan kamu beli dari jauh lewat internet. Setelah itu, kamu belum lihat kayak apa. Kamu tawarkan ke orang lain, kamu kirim. Ini bencana yang terjadi di zaman kita ini. Karena globalisasi, karena urusan online, akhirnya mereka lupa satu perkara. Penguasaan barang. Aw ru'yatin mutaqaddimatin 'alal 'aqd, atau bukan dengan sifat tetapi dengan ru'yatin mutaqaddimatin 'alal 'aqd, melihat sebelum akad. Berarti si pembeli dan penjual sudah melihat barang-barang, barang yang mau dibeli. Setelah itu akadnya, yang kemarin kita lihat itu, yang kemarin kamu dan saya sudah lihat, saya beli sekian. Karena hadza kullu yahtaju ila haqqi tawfiyah, karena semua itu perlu ada pemastian sebelum dijual kembali. Jangan sampai engkau bertanggung jawab terhadap sesuatu yang engkau tidak tahu. Pembelinya mengeluh, kok barangnya begini, kok barangnya begitu. Kamu enggak tahu menahu sama sekali, barangnya belum lihat sama sekali. Itu jeleknya jual beli tanpa ada penguasaan barang. Itu jeleknya seorang membeli dari orang lain, belum melihat barangnya, belum memastikan jumlahnya, belum menguasainya, sudah dijual ke orang lain. Maka akan sekian madarat nantinya, nasallahu salamah wal afiyah. Faidatan. Kita mendapatkan atau kita melihat ada dua faedah lain yang disebutkan di sini oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Al-ula, fuqaha'ul madhab yaj'aluna dhamanat talaf fil afah as-samawiyyah wa hiya ma la sun'a li adamiin fiha kal harri wal bardi wal jaradi wa nahwi dhalika min al jawa'ih fama yasihu indahum tasarruf al mushtari fihi qabla al qabdi bil bay' yakunu dhamanuhu 'alayhi. Faedah penting yang pertama, bahwa para fuqaha, para ulama dari madhab-madhab, mereka semua menjadikan jaminan dari kerusakan barang, kalau kerusakannya karena kerusakan samawiyah maknanya karena satu yang qadarullah, yang Allah takdirkan dalam keadaan tidak ada peranan tangan manusia. Wa hiya ma la sun'a li adamayn fiha, yaitu apa yang tidak dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Misalnya terkena banjir, terkena panas berlebihan, kal harri panas, wal bardi dingin, wal jarad belalang-belalang, atau hama wereng dan sebagainya. Wa nahwi dhalika minal jawa'ih, dan lain-lainnya dari musibah-musibah yang qadarullah wa masya'a fa'al, yang takdir ditakdirkan oleh Allah, bukan karena tangan manusia. Siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang menjamin pada perkara yang belum digenggam? Misalnya karena ada seseorang yang melanggar, tidak menguasai barang, langsung ingin menjualnya, ternyata pada orang ketiga berkata, ini barangnya rusak semua. Kamu terkejut karena belum menguasai barang. Penjualnya juga terkejut, perasaan kemarin enggak. Nah ini masalah. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kerusakan barang tadi? Kata para fuqaha, perhatikan perbedaannya. Fama yasihu indahum tasarruful mushtari, apa yang bisa dilakukan oleh pembeli tetapi tidak dilakukan oleh pembelinya, maka tanggung jawab pembelinya. Idza talafa, kalau rusak, au ta'ayyaba, atau menjadi aib atau menjadi jelek. Maksudnya siapa? Pembeli pertama, dia beli, belum dikuasai barangnya, sedang tawarkan pada orang lain, ternyata rusak. Maka kalau si pembeli pertama ini bisa melakukan penguasaan barang tapi dia tidak melakukannya, maka dia yang salah. Kamu tanggung jawab sendiri. Penjual akan berkata, salah sendiri, kenapa gak dibawa? Kan sudah transaksi kemarin, saya sudah terima uangnya dan saya sudah serahkan barangnya, kenapa gak kamu bawa? Kenapa gak kamu ambil? Ternyata kena hujan, rusak semua. Belinya terigu, kena hujan semua, hancur. Siapa yang tanggung jawab? Pembeli tadi. Mengapa? Karena engkau bisa melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi tadi, yaitu memindahkannya, mengambilnya, menguasai barang, ala kulli hal. Tetapi kalau tidak engkau lakukan, maka itu salahmu. Pada barang apa? Pada barang-barang yang dia bisa menguasainya, atau barang-barang yang dia bisa untuk melakukan hal-hal tadi. Wa ma la yasihu tasarrufuhu fi, adapun barang-barang yang dia tidak bisa melakukan apa-apa, maka itu tanggung jawab penjual. Barang-barang apa yang pembelinya tidak bisa melakukan apa-apa? Mau dipindahkan tidak bisa, mau diginikan tidak bisa. Ala hasbi ikhtilafil mutaqaddim fi dhalik, tergantung barakallahu fikum, apakah barang itu bisa kamu kuasai dengan cara-cara seperti itu atau sesuatu yang tidak bisa dipindah. Misalnya saya membeli, belum saya ambil, belum melakukan apa-apa, ternyata rusak. Penjual gak bisa berkata, kenapa gak kau bawa? Bagaimana mau dibawa? Kebun kok mau dibawa? Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan kalau belum ada atau tidak bisa dilakukan oleh pembelinya melakukan sesuatu, maka itu tanggung jawabnya penjual. Barakallahu fikum. Tsaniyah, yang kedua, faedah kedua, fi sifati qabdil mabi'at, tentang sifat penggenggaman barang. Bagaimana sifat qabdah? Menggenggam barang itu seperti apa? Atau saya terjemahkan dengan bebas, penguasaan barang itu seperti apa? Qala yahsul qabdha ma bi'a bikilin bikilihi, akan dianggap sudah dikuasai barang atau sudah digenggam barang pada perkara yang ditakar dengan takarannya. Artinya kamu sudah buktikan sekian takarannya, itu penguasaan barang. Wa ma bi'a bi waznin, apa yang dijual dengan timbangan, maka qabdahnya adalah dengan menimbangnya. Wa ma bi'a bi addin, apa yang dijual dengan dihitung saja, 1, 2, 3 buah, maka bi'addihi, dengan menghitungnya. Wa ma bi'a bidar'in, bidar'ihi, barang siapa membeli barangnya, barang yang diukur dengan panjang, 1 dirak, 2 dirak, 1 meter, 2 meter, maka dengan mengukurnya. Wa ma yunqal binaqlihi, kalau barangnya barang yang bisa dipindah, maka binaqlihi, dengan dipindah. Wa ma yatanawaluhu bitanawulihi, dan apa yang dengan diambil, maka dengan diambil. Apa contohnya dengan diambil? Apa bedanya dengan dipindah? Beda, seperti kamu beli ikan di kolam, kamu lihat ikan itu berwarna-warni, masya Allah, saya beli yang itu, yang putih atau yang merah, baik, sudah, saya bayar, tapi dibiarkan di situ. Bagaimana kalau besok sudah mati? atau besok sudah sakit-sakitan. Siapa tanggung jawab? Tanggung jawab pembelinya. Kenapa enggak diambil kemarin? Kenapa tidak diambil kemarin? Berarti penguasaan barangnya dengan apa? Bitanawulihi, dengan mengambilnya. Wal aqar wasamar ala syajar. Bagaimana kalau gedung-gedung? Aqar itu bangunan-bangunan. Wasamar ala syajar atau buah di pohonnya. Barakallahu fikum. Kalau buah di pohonnya, bitakhliyatihi. Kalau buah di pohonnya, dengan diturunkan. Ambil, sudah saya jual. Kalau gak diturunkan, ternyata besok kena hama. Seminggu kemudian dia mau ngambil, sudah kena wereng, rusak semua. Ya salah sendiri. Kenapa kemarin tidak diambil? Taib. Kalau pohonnya, mau dipindah gak bisa, diambil gak bisa. Pohonnya saya beli. Misalnya kebun ini saya beli. Atau bangunan tadi. Bi an yarfa'al ba'i' yadahu, dengan seorang penjual tadi dari gedung tadi memegang begini, memegang dindingnya, kemudian berkata, ini zaman dulu ya, masih belum ada model sekarang, ada surat menyurat, sertifikat dan sebagainya. Pegang dindingnya, kemudian rumah ini saya jual kepada kamu sekian sekian sekian. Maka kalau si pembelinya sudah sepakat, ya saya beli rumah ini dengan sekian, kemudian si pembeli yang memegang rumah itu, orang yang punya rumahnya mengangkat tangannya dari dinding tadi. Sekarang sudah punya kamu. Jadi dengan memegang. Atau kalau dengan kuncinya, berikan kuncinya. Ini, saya jual rumah saya ini. Ini kunci rumah saya. Dia terima dengan harga sekian, saya beli rumah itu. Maka kuncinya dia genggam. Itu juga penguasaan. Wa yadawuhal mushtari. Kalau yang tadi dengan disentuh saja pembelinya, penjualnya mengangkat tangannya dari dinding tadi, dari rumahnya, kemudian sang pembeli memegangnya. Atau kalau pohon yang tadinya dia pegang, nih saya jual, ketika sudah akad, tangannya diangkat dari pohon tersebut, kemudian pembelinya yang memegang pohon ini, sekarang pohon ini punya saya beli. Dan bisa dengan cara-cara lain, sebagaimana yang sudah kita singgung tadi, bisa dengan surat-surat sertifikat misalnya, bisa dengan sesuatu yang lain yang menunjukkan penguasaan terhadap barang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Selesai pembahasan bab tersebut. Bab berikutnya insyaAllah kita akan bahas setelah liburan nanti bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.